Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini kita kembali dapat bersua lewat udara dalam kajian penyejuk hati dari tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini. Semoga sekalipun beberapa hari ini kita terus bercerita tentang perang dan memerangi orang-orang kafir yang memerangi Islam, maka tentunya hati kita tidak ikut panas ya, tetapi hati kita tetap sejuk karena kita beserta dengan Al-Quran, yaitu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kita telah sampai pada surah At-Taubah ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walija wallahu khabirum bima ta'malun. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan tidak pula mengambil atau menjadikan teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini diawali dengan kata-kata am yang berarti adalah awalan yang baru dari suatu pernyataan. Artinya kalau kita lihat munasabah ayat dari ayat sebelumnya dengan ayat yang ada saat sekarang kita bahas ini, ada semacam pembatasan bahwa cerita yang lalu itu telah selesai atau telah berakhir dan ini adalah cerita yang baru, tetapi tetap saja masih ada kaitannya, yaitu permasalahan dengan jihad, jihad berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam ayat yang mulia ini, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah mengetahui sebenarnya siapa yang berjihad di jalan Allah itu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas, dengan mengharapkan syahid ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan ghanimah atau rampasan perang. Begitu juga Allah mengetahui siapa sebenarnya yang membela agama Allah itu, agama Islam itu dengan hati yang sepenuhnya, atau bahkan menjadikan sebaliknya orang-orang yang menjadikan agama itu sebagai barang dagangannya. Kalau istilahnya itu juga cari makan dengan agama. Ini adalah sesuatu hal yang sangat naif ya. Apalagi kemudian dia tidak menjadikan Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman itu sebagai teman akrab atau teman setianya. Dia lebih memilih orang-orang kafir sebagai temannya. Nah ini sering kita menjumpai dalam konteks kehidupan saat sekarang ini. Kita sering menjumpai orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah atau orang Muslim, itu lebih mudah bermesraan dengan orang-orang kafir daripada dengan orang Muslim itu sendiri. Dia lebih menyukai untuk bermuamalah dengan orang-orang kafir daripada bermuamalah dengan orang-orang Muslim. Ini satu fenomena yang saat sekarang ini kerap kita jumpai di tengah masyarakat Islam itu sendiri. Maka ini sesuatu yang sangat disayangkan. Dan Allah mengingatkan, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu maha teliti dan Allah itu akan memberikan kabar kepada apa yang telah kamu perbuat itu sendiri. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, ini suatu ayat yang begitu menarik untuk kita bahas bersama-sama. Dan di studio telah hadir Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana yang akan bersama-sama dengan kita mengupas ayat ini. Fadhil Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Radiansah. Kalau kita perhatikan ayat 16 dari surat At-Taubah ini sama senada maknanya dengan keterangan surat Al-Ankabut ketika Allah mengatakan am hasibatum anta dakhulul jannata walamma ya'lamillahu allazina sadaku wa ya'lamul kadzibin. Bahkan di dalam surat yang sama Allah juga dalam keterangan ayat yang lain Allah mengatakan walam fala ya'lamannallahu allazina amanu wala ya'lamannal munafiqin. Artinya apa? Bahwa Allah ingin menggambarkan kepada kita bahwa surga itu bukanlah suatu hal yang mudah untuk diraih dengan bermalas-malas saja, tidak bisa. Tapi yang namanya iman itu akan berbuah kepada tantangan. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya adalah bahwa karena Allah Subhanahu wa taala ingin meningkatkan kualitas diri seseorang. Semakin banyak tantangan, semakin terpojok dia, akan semakin luas daya pikirnya untuk menyelamatkan diri. Kita bisa lihat kenapa negara Israel yang tidak punya sumber daya alam yang baik, masyarakat yang sangat sedikit, tapi ternyata mampu menjadi negara yang punya peranan penting di dunia ini. Sumber daya alam tidak ada, mereka harus berpikir keras bagaimana supaya negara mereka itu bisa hidup, ya. Di kiri kanan ada negara Arab, laut yang tidak bisa dipergunakan airnya. Kalau kita Indonesia tinggal ambil saja air dari sungai, sudah bisa langsung diminum. Mereka harus suling lagi dan sebagainya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa iman itu akan berbuah kepada tantangan, jangan ini dianggap sebagai suatu hal yang membuat kita menjadi patah semangat. Iya. Tapi yakinlah bahwa semakin banyak seseorang mendapat tantangan, akan semakin meningkatlah kualitas dirinya. Sama seperti ini, apakah ada orang sukses yang bisa mencapai kesuksesannya dengan diam-diam saja atau dengan bermalas-malasan? Semakin kita lihat seseorang sukses, kita akan mendapatkan satu riwayat hidup yang begitu panjang menceritakan bagaimana betapa kerja keras yang dia lakukan selama ini membuahkan hasil seperti menjadi dia seperti sekarang ini. Nanti insya Allah pada tanggal 14 akan ada peluncuran buku Profesor Dr. Abdullah Sah, Ketua Umum MUI Sumatera Utara. Penulisnya adalah dari tim Safir Al-Azhar juga. Tim Safir benar-benar sangat terpana ketika mendapatkan riwayat hidup beliau itu. Ketika menulis riwayat hidup dari perbincangan dengan beliau, ternyata begitu susah beliau menjalani kehidupan belajarnya. Harus melewati sungai dengan cara berenang, ya, sehingga baju itu dibuka, celana dibuka, berenang sampai ke tepian baru dipasang lagi. Sampai begitulah beliau belajar dahulu. Kayak ya, melaskar pelangi lah. Iya, seperti itu. Tapi hasilnya adalah sampai saat sekarang ini beliau dikenal oleh orang banyak, ilmunya tidak diragukan. Jadi pada intinya adalah, kembali kepada ayat ini, semakin besar kerja usaha seorang muslim, itu akan semakin membuahkan hasilnya. Ya, bersama kita juga ada Ustaz Ardi yang telah memperoleh gelar doktor. Tentunya ini tidak bisa diperoleh dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang lain yang masih bertaraf MA. Ada kerja yang lebih keras yang beliau lakukan sehingga akhirnya mendapatkan gelar doktor. Dan alhamdulillah kita sangat berbangga, Safir sangat berbangga, karena beberapa orang dari anggotanya sudah mencapai gelar yang cukup tinggi di dalam pendidikan. Saya kira itu untuk sementara. Iya, memang kalau kita kembali kepada ayat yang kita kaji saat ini, yaitu ketika Allah berfirman an hasibatum, ini diartikan di sini adalah apakah kamu mengira, kan begitu artinya. Tapi kalau kita tinjau dari bahasa Arab, hasibah di sini artinya khuruju syai'in ila syai'in. Artinya apa? Yang dia duga itu sudah keluar sebetulnya dari jalur yang dia duga. Terus dari sudah dia keluar itu, keluar lagi deh dari jalur itu. Jadi pekerjaan yang dikerjakannya itu dikiranya itu sudah diterima, dan dia berbangga hati untuk terus mengerjakan tersebut. Ya. Itulah suatu kesalahan yang begitu fatal di dalam kita melaksanakan agama ini. Salah jalur. Maka diingatkan di sini bahwasanya ketika Allah berfirman walal mu'minina walijah, walijah di sini dia artinya mencintai, tapi tidak mencintai Allah dan Rasulnya, hanya sebatas dia menyebutkannya saja tanpa betul-betul merasakan makna dari apa yang dicintainya itu. Dia masuk kalau ditanya kira-kira, apakah kamu senang, cinta, suka, cinta kepada Allah dan Rasul, senang, tapi tidak membekas di hatinya. Itulah pengertian walijah tersebut. Hal inilah yang mesti harus dihindari, karena banyak sekali orang yang menduga. Karena perkiraan kita sekarang ini banyak sekali menduga-menduga. Ya, dia menganggap dirinya Islam berarti sudah masuk surga aja gitu, Ustaz. Ah, gitu. Dia duga atau masuk surga. Dia sudah haji merasakan oh, sudah bagus saya, sudah paten gitu. Kan inilah dia, dugaan-dugaan inilah yang akan menghancurkan sebetulnya kehidupan kita. Maka kajian ayat sekarang ini mengingatkan kita, janganlah kita menduga sih, menduga-duga sehingga apa yang kita kerjakan itu tidak hancur dengan oleh perbuatan kita itu sendiri, karena dugaan kita itu salah, banyak yang salah. Maka kalau kita ingin betul-betul di sini, maka kita harus mengetahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dengan karunia yang begitu tiada terbatas, dengan mengingatkan kita dengan firman Allah pada saat ini, ya mudah-mudahan sajalah kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sedikit pertanyaan kepada Ustaz Adi. Ayat ini ditutup dengan wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Kalau kita berusaha untuk memahaminya kembali, sejauh mana pengetahuan Allah itu akan sangat mempengaruhi tetap terhadap kerja dan usaha seseorang. Artinya begini, ketika seorang mukmin sudah muslim, ketika dia bekerja keras, beramal saleh, apakah boleh dia menganggap bahwasanya dia pasti masuk surga? Iya, ya. Permasalahan ke apakah seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu kemudian secara otomatis dia dapat mengklaim dirinya masuk surga atau tidak, maka ini dapat kita jawab dengan suatu riwayat hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan kepada para sahabatnya, tidak ada yang masuk ke dalam surga Allah. Ya. Kemudian para sahabat terperanjat dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wala anta, tidak juga kamu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, wala ana, kata Rasulullah, aku pun tidak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti dari pernyataan itu dan melihat para sahabatnya juga terkejut. Bahkan di antara bisik-bisik di mereka ada yang mengatakan, jadi ngapain kita masuk Islam dan ngapain kita beramal ibadah seperti ini? Yeah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, illa ayyatagammadanillahu birahmatihi, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi masuk ke dalam surga ini bukan perkara yang mudah. Maka daripada itu, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita adalah beramal. Masalah kemudian kita dimasukkan ke dalam surga atau tidak, itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu insyaallah dengan amal ibadah yang kita lakukan itu akan mencapai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, dan karena ridhanya kepada kita dilimpahkannya rahmatnya itu dan diantarkannya kita masuk ke dalam surga. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya ada dua. Pertama, mari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, dan kemudian jadikanlah Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman sebagai teman setia kita dalam kehidupan dan dalam muamalah kita sehari-hari. Dengan demikian hidup kita ini akan bahagia di dunia dan bahagia insyaallah kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.